bro. Iya. Kasus apa? Woman bro. Luput ya. Hah? Kok bisa? Wes. Gak sampe lumayan gue. Mana lo? Oh. Ya sudah. Padahal aku tahu lo. Gue. Tenang nih. Ayo tenang. Gue Dian. Podol. Bisa jadi. Pas. Nyawang bocah wadon kok soyong gretelin nganggurak neng duur dengkul lainnya kak kebak dempul marayu tek mumbul tadi do pengen nyamul enak opo meneh nyawang bocah si podo yang jangan buncengan ngedapret nganti yora iso nahan weki nganti ditumpai neng jero wak medan yora iso mikir tegone raga lah tenang opo koyong nono si podo dikarepke tingkah pola bocah ikur manuk muter ledek ngaya apa resiko nih? Harapmu gak mes kebablas senang korong koso uribe dan ciloko ya nawa edewe kena tegau saiki rasa nong ribu nalongso bagani anak ewang lio mula awakmu seng kutu nih song hati-hati yang tu pindah kui ora waton wani rekoso setengah mati. Rasana opo se tak kondo he konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko aja uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mengko dak rusak berapas nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut sahan bisu omongane mbok kuku kowe kudu reti kowe kuwi menungso utuh babu ora waton numpaki wedok ajek rambutku jan ciloko yen awake dhewe kena tega saiki rasane urip nalongso makani anake wong liya mula awakmu sing kudune iso ngati-ati yen dipindah kuwi ora rasa nonek bojomu meteng bise pendak dina badokmu kuwi mbok isi-isi kumet mikir piye lenguripi wedoanmu apa bojomu kok arep kok pagani watu mula yen tuminda ora waton serem dijak tuminda gendu kowe waton gelem saiki mumendas mergo tumindakmu dhewe ora ngira sik tok tumpaki kuwi gebe ogar ora kowe le nek wis kahanane ngene isin karo tonggo teparone dadi buyar sirai menompok kasunya tane bayi sik neng jero wetan kuwi kowe bapakne jan ciloko yen awake dhewe kena gede saiki rasakno uripmu nalongso makani anake wong liya